wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masih dalam adab al-muta'allim, poin yang ketiga dari fasal pertama, fi adabi fi nafsih. Al-thalith ayyubadira syababahu wa awqati umrihi ila tahsil, menggunakan masa mudanya untuk menghasilkan ilmu, untuk meraih ilmu. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu fi sigar kan naqshi fil hajar. Mereka yang di sejak dini menimba ilmu, mencari ilmu, belajar di masa kecilnya, itu seakan-akan mengukir ilmu itu di dalam hatinya dengan ukiran yang tidak mungkin atau sulit untuk hilang. Sulit untuk hilang. Itu di usia-usia emasnya seorang anak, dengan ingatannya yang kuat, perlu untuk dia menerima yang baik agar besarnya pun juga punya bibit perkembangan untuk bahan untuk dia tumbuh kembang dengan baik pula lahir dan batinnya. Nah, di sini selain peran para mudaris dan mudarisat, peran orang tua juga sangat sangat penting. Kemudian juga pada poin yang ketiga ini juga disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa dimulai di masa-masa muda, karena ini pemikiran mereka, ini ingatan mereka itu sangat sangat kuat di usia-usia seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di dalam yang poin yang ketiga ini, hendaknya dia berusaha untuk menghilangkan semua atau menjauhi, tidak hanya dari para talabahnya, tapi juga harus didukung oleh mudarris dan mudarrisat, juga oleh orang tua untuk menjauhkan, menjaga anak-anaknya, putra-putrinya dari hal-hal yang bisa menghalangi, menghambat dia untuk melanjutkan belajarnya. Jangan sampai putus di tengah jalan, putur dia di tengah jalan entah karena bosan ya. Dan itu juga sifat manusia. Tapi juga kalau misalnya dari awal mereka mendapatkan perhatian, hal-hal yang baik, dijaga dari hal-hal yang membuat dia ini terganggu hatinya, dari polusi-polusi dari mata dan telinga, juga mungkin apa namanya sikap-sikap ataupun hal-hal yang tidak pantas untuk mereka lihat, mungkin akan terjaga, terbina sampai dia dewasa, bahkan sampai dia betul-betul menguasai ilmu tersebut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kita menjadi perhatian buat para abah dan ummahat, juga para mudarris dan mudarrisat. Sering kita lihat apa namanya ya sekarang para sebagian thalabah yang futur, jauh dari majelis ilmu, bahkan seakan-akan juga akhirnya berubah seperti orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Nah, kalau misal dikatakan karena paksaan, belum tentu juga karena tekanan dan paksaan dari orang tua. Cuma memang kadar ataupun apa namanya bentuk paksaan itu. Kalau misalnya mereka dipaksa, memang apalagi di usia-usia mereka usia dini, tanggung jawab memang orang tua. Cuma memang ada yang mungkin polanya, caranya yang salah sehingga membuat mereka tertekan dengan tekanan tersebut. Betul-betul dia depresi seperti air bah yang di apa namanya nafsunya, jiwanya itu dibendung betul-betul, kemudian suatu ketika berontak. Ini mungkin dia bukan kesalahan mereka ya, lebih salah kita yang menangani. Kalau dulu pernah disampaikan bahwa orang tua ini orang tua mendidik anak itu seperti pandai besi, ya, tukang besi. Bapak jadi palunya, ibu jadi apinya. Nah, diubahlah, bukan jadi pandai besi tapi empu, nah, empu yang andal. Kalau empu yang membuat keris yang bagus itu kan nggak main kasar ya. Nah, jadi empu. Karena memang kata mereka betul ya, mendidik anak itu seni. Seni, butuh kehalusan, butuh kelembutan, butuh perhatian, bukan main. Nah, kayak di dojo latihan. Ya. Nah, itu memang perlu, kita perlu merubah. Makanya ini sering kan ketika dikeluhkan anak saya sudah remaja seperti ini ya, apa namanya? Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Coba kita perhatikan, kita yang mungkin salah dalam mendidiknya. Kita, cara kita yang salah, bukan anaknya. Cara kita yang mungkin memberikan masukan ataupun mungkin apa namanya, terlalu, kalau misalnya apa, ya, terlalu berlebihan menekan mereka, tidak pada tempatnya. Nah, kalau antum melihat sesuatu yang mungkin pernah antum lihat salah misalnya, ya jangan diteruskan dan jangan ditiru dan jangan jadi pemulung. Pemulung tahu kan? Ngambil yang sudah dibuang dulu. Yang sudah dilepaskan orang, diambil lagi. Ya, itu pemulung namanya. Hatta makanya orang itu yang kita anggap sebagai mungkin diustadkan. Nah, ya kita memang tahu ya mungkin apa namanya, tapi kan orang itu juga memang berubah. Apalagi anak. Yang kita ingat juga nanti, sebagaimana yang telah pelajaran-pelajaran yang lalu, majelis-majelis yang lalu, kematian itu bukan sebatas mati, selesai. Juga nanti ada persidangan-persidangan. Bahkan kita mungkin dihadapkan dengan keluarga dan anak dan istri. Apa tanggung jawab kita sebagaimana disebutkan dalam riwayat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing akan ditanya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum. Seberapa kita sudah menjaga diri dan melindungi diri dari neraka? Tapi ingat ketika kita aku ampunkan wa ahlikum nara, kita harus tahu proporsi mereka tidak sama dengan seperti kita. Ini kita gitu. Kadarnya beda. Mungkin bisa kita memperketat diri kita. Kalaupun kita mengetatkan apa-apa ini terhadap mereka, ada batasnya. Mereka tidak sama seperti kita walaupun mereka di bawah tanggung jawab kita. Hal-hal yang sudah lewat tentunya ketika melakukan ini pembinaan pendidikan mereka ini perlu kita untuk menata diri kembali. Takwa kepada Allah dalam urusan-urusan kita dan juga takwa kepada Allah dalam urusan-urusan mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu yang paling penting kita jadikan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam mendidik kita diri kita sendiri juga dalam mendidik membina anak-anak ya, baik itu anak kandung maupun juga anak didik ya. Nah, para thalabah ya, kalau misalnya mungkin merasakan apa misalnya dari orang tuanya mungkin keliru ya, mohonkan ampunan dan semoga Allah perbaiki ayah, abah dan mahat kita, ya, orang tua kita, guru-guru kita, ya, dan kita pun juga tahu itu misalnya keliru, berusaha betul-betul jadikan itu sebagai catatan untuk kita berusaha untuk memperbaiki dan tidak menjadi pemulung mengulang kembali kesalahan yang sama. Nah, begitu juga kita yang mungkin sudah pernah melakukan kesalahan, kemudian berubah, jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama dalam membina dan mendidik anak dan keluarga. Nah, masalahnya bukan hanya sekedar kemudian kita mati, tapi nanti di akhirat kita pun akan ditanya berhadapan kembali dengan mereka. Taib, nah ini dijauhin, para thalabah juga berusaha. Para abak dan umahat, mudaris dan mudarisat, jauhkan mereka dari hal-hal yang bisa menghambat mereka dari belajar mereka. sekecil apapun. Bahkan disebutkan beliaunya apa namanya, kita ingat dalam sebagian risalahnya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan diantara hal-hal pintu-pintu masuk maksiat itu khawatir, istilahnya al khawatir, hirasatul khawatir, hirasatul khatirah, menjaga lintasan pikiran. Itu yang pertama perlu dijaga. Sedikit muncul ya, menjadi pikirannya sudah ngelantur dan itu tidak segera dialihkan, dicegah, diputus, maka akan terus berlanjut sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, betul-betul dia akan mengendap dalam dirinya. Jadi akan terpikir, wah, entah itu yang urusannya perempuan, akhwat, atau urusan maisha, akan jadi seperti itu kalau sudah dia apa namanya istilahnya bertumpuk. Kalau dimulai dari lah, banyak kan orang tua kadang-kadang saking sayangnya sama anak dijezali juga, dibiarkan bebas dengan HP di tangannya. Tidak dia, tapi dibebaskan, dilonggarkan dengan keluarga yang lain, mbahnya, mbah kakung, mbah putri, di rumah yang masih ada TV. Ya, balak kullal balak. Ya, penyakit yang betul-betul luar biasa. Nah, bebas dari rumah, dari TV, di tangan. Dan mereka, dan kita tahu masa muda juga, kita namanya anakmu apa namanya, orang penasaran. Makanya kalau misalnya dia tidak terbina sejak awal, hal yang seperti itu menumbuhkan. Apalagi kalau misalnya pendidik-pendidiknya, pembina-pembina, entah orang tua ataupun guru ataupun apa namanya, lingkungannya tidak mendukung dia, tidak mengarahkan dia, bebas dia akhirnya, nah, terjerumuslah yang terjerumus. Ya. Nah, kita berlindung pada Allah dan kita berusaha untuk memperbaiki hal-hal itu, jangan sampai terjadi. Para thalabah pun juga punya himmah hendaknya dalam dirinya, sesuatu yang tinggi dan bernilai. Hidup itu tidak cukup semua nanti antum jadi orang kaya atau menjadi tua, punya anak, punya rumah tempat tinggal, punya istri. Antum berani ini sekarang, makanya kemarin kita contohkan, gambarkan jadi seekor ayam aja kalau mau yang enak seperti itu, bebas. Tidak ada beban lagi di akhirat. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Antum mau nyanyikan betina lain, sudah. Tidak ada hukum. Kamu ganggu orang lain, ganggu istri orang lain, penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berusaha juga untuk mempunyai himmah dalam dirinya, tekad yang kuat betul-betul. Ilmu ini lebih mahal. Bahkan Syekh Muna Mukbil rahimahullah sering menyebutkan, ilmu ini ahla minal asal, lebih manis dari madu. Aghla minal dhahab wal fiddah, lebih mahal daripada emas dan perak. Dan ahsan, dan lebih bagus, lebih cantik daripada perempuan tercantik seperti apapun. Itu kalau orang betul-betul tahu himmah ini ilmu. Tahu betul-betul nilainya ilmu. Dan antum kalau ingin tahu bagaimana apa namanya ilmu ini, tanyakan sama akmam kalian. Tanyakan sama abak kalian yang rajin ngaji. Yang dia tinggalkan mungkin maisyahnya, yang dia tinggalkan kantornya, yang dia tinggalkan kuliahnya, yang dulu dia sebenarnya jadi selebriti segala macam, mau-maunya dia dengan banting setir seperti itu. Duduk di majelis ilmu, belajar, walaupun dia mungkin tertatih-tatih untuk membaca, atau untuk menyimak, atau untuk menghafal, tidak seperti antum. Karena tahu sekarang baru kadarnya ilmu, ilmu itu. Ahla minal asal, lebih manis dari madu. Tapi karena sering, dan juga banyak yang tidak mendukung, sehingga kadang-kadang ya ini di dalam perjalanannya mereka sering futur. Futur kenapa? Ya ini di apa namanya? Ya ini, kok bisa dengan, kan sudah disebutkan oleh Utsman bin Affan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min kalamillah." Kalau hati kita bersih, enggak mungkin kita bosan dengan kalamullah. Ada rasa bosan, rasa jenuh untuk menghafal Quran, untuk membaca Al-Quran. Kan ajib itu. Suatu yang aneh. syai'un bi syai'in yudhkar. Para abak terutama ingatkan kita semua, termasuk diri sendiri pribadi Anda. Kadang-kadang kita enggak adil. Kenapa kita enggak adil? Enggak adil kita kepada orang tua kita. Anak-anak kita paksa. Kita arahkan untuk mereka menghafal Quran. Ingin, karena salah satu di antara fadilahnya apa? Kita ingin dapatkan mahkota karena mereka menghafal Al-Quran. Iya. Pernah kita pikirkan bagaimana kita memberikan mahkota kepada orang tua kita? Kepada abak kita, umahat kita? Ada enggak kepikir? Perbaiki. Berlomba kita sekarang, fastabiqul khairat. Untuk kita juga berusaha untuk memberikan mahkota kepada abak dan ibu umahat kita. Ya. Jangan orang sudah tua. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, hafizahullah, wajizahullah khairan. Saya baru hafal Al-Quran umurnya 50 tahun. Beliau masih hidup sampai sekarang. Ada tulisannya. Fatwa dari beliau. Nah, ada seorang, salah seorang dari binti menemukan faedah. Ada seorang akhwat. Meninggal suaminya dalam keadaan usianya sudah 80 tahun. Disitulah dia baru menghafal Al-Quran. Selesai. Selesai hafalan Qurannya. Karena selama ini disibukkan dengan khidmat kepada suaminya. Suaminya meninggal, dia selesai hafal Quran. Fastabiqul khairat. Jangan egois kita. Kita jejalin, kita yang pingin make mahkota. Orang abak kita enggak. Ya. Punya ambisi, punya tekad seperti itu. Ini kepikir kemarin-kemarin. Kayaknya kita enggak adil ya, egois juga kita. Kita pengen dapatkan kemuliaan ke Masya Allah. Kenapa kita enggak juga berpikir seperti itu untuk orang tua kita? Enggak ada yang enggak bisa. Cuma kita mungkin itu penyakitnya. Cacatnya kita, aibnya kita manusia, bisa sempurna tapi enggak mau. Bukan enggak bisa, enggak mau. Hatta walaupun mungkin 2 ayat satu hari. 2 ayat satu hari. Masa enggak sanggup? Atau sependek inna a'tainakal kautsar, 3 ayat satu hari. Tekadkan itu. Ya, kita bersama-sama insyaallah sambil kita memperbaiki diri, membersihkan hati sesempat-sempatnya. Ya, enggak sulit kali lah 3. Setiap selesai sholat fardu, setoran, ulangan atau murojaah lagi 3 ayat tadi. Kita membaca untuk menghafal 3 ayat itu mungkin 5 kali, 10 kali. Sudah 30 ayat itu. Masuk nyantel 3 ayat. Subuh, ba'da zuhur baca lagi yang tadi 3 ayat. 10 kali. Ba'da isya setoran sama anak kita atau mungkin sama istri atau masing-masing setoran, selesai hafal mungkin insyaallah. Cuma kita belum coba ya. Nah, mungkin gengsi ataupun mungkin apa namanya untuk setoran sama anak atau sama istri, bawa sholat, baca artinya, bawa sholat. Baik. Ini para thalabah, hendaknya dia berusaha semampu dia untuk menghilangkan hal-hal yang bisa menghambat studinya, belajarnya. Apa yang antum kejar itu jauh bernilai. Nah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unatun, dunia ini dilaknat. Wal mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua yang ada di dalamnya, illa zikrullah. Kecuali zikrullah wa mawalah, dan yang mengiringinya, wal alim wal muta'alim, dan orang yang alim dan orang yang belajar. Antum kita di mana? Mudah-mudahan termasuk orang yang muta'alim, orang yang mau ta'alim, ini belajar. Ini diantara adab-adab yang harus dimiliki orang yang belajar. Nah, diantara bentuk upaya supaya ini hilang gangguan-gangguan ini, mereka mengatakan, kata beliau, walidzalika istahabba salafu taghrub anil ahl wal bu'da anil watan, merantau, merantau, cari ilmu, keliling, tinggalkan tempatnya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan kampung halamannya. Li'anna al-fikra idza tawazza'at faqasurat an adarkil haqa'i wa ghumudid daqa'iq. Karena kalau pemikiran itu bercabang, maka dia akan kurang sempurna dalam menangkap, memahami hal-hal yang rumit dan hal-hal yang halus, yang samar. Allah berfirman, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan untuk seseorang itu dua hati dalam tubuhnya. Artinya membuat dia terpecah pikirannya, enggak mungkin. Kadzalika yuqalu al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu itu, demikian pula dikatakan, ilmu itu tidak akan memberimu bagian dari dia. Sebagian saja dia tidak akan berikan sampai kita berikan seluruh waktu, tenaga, pikiran. Ini sesuatu yang sangat pelit. Ya, dia mahal. Nah, ini salah satu diantara nilai mahalnya ilmu. Kenapa juga ilmu itu mulia? Karena bisyarafil ma'lum. Al-ilmu kedudukannya syaraful ilmi bisyaraful ma'lum. Apa yang kita dapatkan dengan maklumat dari ilmu itu? Ma'rifatullah. Aladdu syai'in fil hayat dunya, kata ulama. Miskin ahlud dunya. Zahabu anha atau zahab tarakad dunya walam yadhuq alad minha, alad ma fiha. Miskin ahlud dunya itu, mereka meninggalkan dunia dalam keadaan belum merasakan yang paling lezat di dunia itu. Apa yang paling lezat? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, mahabbatuhu, khasyiatuhu, raja'uhu, khauf minhu, itulah hal-hal yang merupakan kelezatan. Tentu yang berbuah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ma'rifatullah ma'rifatu qalbin tastalzimu qabula ma syara'ahu Allah 'ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Tunduk menerima apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan nabinya. Apa banyak yang membuat hati itu damai, hati itu tenang, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan. Itu kan keadaan-keadaan yang cuma di surga seperti itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Itu ahlul jannah. Sampai ketika terjadi pertikaian perang Jamal, gugur Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhuma, Ali berkata, aku berharap aku, Zubair dan Talhah termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat ini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Nikmat yang enggak ada lagi permusuhan, pertikaian di situ. Kalau di dunia seperti itu, betul-betul lapang hatinya kan luar biasa. Selalu menginginkan kebaikan pada terhadap orang lain sebagaimana ingin dia kebaikan itu ada pada dirinya. Qala. Nah, ini ilmu itu demikian. Sudah kita habis-habisan semua kita curahkan kepada dia, itu pun masih dapat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu kalaupun serius, kalau disambil apa? Apalagi kalau disambil dengan maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam satu malam beliau mengeluarkan 1000 faedah dari satu hadis. Ya Aba Numair, ma fa'ala Nughair. 1000 faedah. Yang apabila kalau membaca, beliau disebutkan dalam sebagian biografinya, harus ditutup, dilipat. Kalau beliau dibentangkan, beliau baca yang sebelah kanan, yang kiri hafal. Ini sahat khabar. Tapi dengan tidak sengaja beliau melihat aurat seorang perempuan tersingkap, hilang 40 masalah agama. Enggak sengaja loh. Bukan sengaja, enggak sengaja. Sekilas hilang 40 masalah agama. Imam Syafi'i rahimahullah. Kita, nah antum yang suka mejeng, ayo. Jangan ketawa. Ittaqillah antum. ikut begitu ketawa. Maksudnya apa? Mama sendiri kita. Oh, kok iya ya? Jangan kira kalau misalnya disebutkan nanti juga hafal masih ada hafalan. Barakahnya tidak ada dan itu jadi bala. Jadi hujjah alaikum. Allah punya alasan untuk membuat sesuatu yang akan nanti. Nah, kalau itu antum biarkan. Kenapa ini yang tekankan? Antum masih syabab. Ya, supaya antum ingat bahwa tidak ada rukhsah buat para kita, para talabah untuk dengan hafal Quran kemudian nanti bisa dapat KTP leceh dari Allah untuk boleh cerempet-ngerempet buat dosa maksiat. Tidak. Bahkan lebih parah, lebih berat. Walau syi'na la rafa'annahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruhu yalhath. Bal'am bin Ba'ura dalam sekejap hilang. Yang dia sampaikan kalau zaman dahulu orang yang hafal yang mengerti ismullahil a'zam istilahnya jadi orang sakti. Karomahnya luar biasa. Ingat kisah ashabul ukhdud atau kisah gulam yang dia mengalahkan yang belajar sihir dengan sambil singgah ke gereja tempat ibadah ya. Kemudian dia belajar sihir juga tapi dia kemudian melebihkan apa yang dia dapat dari pendeta. Dengan itu dia mengusir binatang atau membunuh binatang yang mengganggu. Nah, di sini sekarang ilmunya tukang sihir ini atau ilmunya pendeta yang bermanfaat. Dengan ismullahil a'zam dia dengan izin Allah. Sampai akhirnya dia pun akhirnya terbunuh oleh raja yang zalim ketika itu. Dan jenazahnya ditemukan ratusan tahun kemudian di Persia. Dalam keadaan menutup keningnya yang kena tembus panah. Ketika ditarik darah mengucur dalam keadaan masih utuh. Oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab disuruh gali 12 lubang di daerah Persia. Di malam hari tidak ada yang tahu ditanam di salah satunya. Daniel. Nabi Daniel. Nah. Nah ini para sahabat ya usia-usia maka memanfaatkan waktu dan betul-betul berusaha dan jauhkan diri dari hal-hal yang bisa membawa kepada kemaksiatan. Baik. Nah, itu lihat Bal'am bin Ba'ura dan juga Ibnu Abdurrahim yang antum mungkin kenal, mungkin dapatkan di zaman tabi'in. Nah, hafizul Quran. Tapi kemudian tidak ada yang tersisa dari lisannya kecuali rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Qala rahimahullah wa qala al-Khatib al-Baghdadi fil Jami' an ba'dihim. Al-Jami' fi adabi rawi was-sami'. Kitab tentang adab. Adabul ilmi, adabul talibul ilmi, adabul alim. Qala la yanalu hadzal ilma illa man attala dukanahu wa kharraba bustanah. Tidak akan bisa mencapai mendapatkan ilmu ini kecuali orang yang menelantarkan dukan. Kalau dulu dukan itu tempat duduk, pernah lihat orang yang mungkin di jalan-jalan di pinggir jalan tuh ngobrol. Iya. Nah, dia duduk di situ, nah nanti dia mungkin entah dagangan atau mejanya. Nah, di situ dia buat. Nah. Kenapa dikatakan layanalu hadzal ilma illa man attala dukana? Kecuali orang yang meninggalkan dukannya. Gimana enggak harus dia tinggalkan? Kalau dia betul-betul berkiblat kepada ilmu mendua. Nah, sebentar nanti di toko sebentar untuk. Nah, itu tadi. Nah, jangankan kita habis-habisan, itu masih dapat sedikit, apalagi yang nyambil gimana kita mau dapatkan lengkap ilmu itu. Nah, tapi antum melihat para talabah jadikan apa pelajaran ya. Betapa semangatnya para abak dan para amam antum. Nah, itu mestinya antum lebih lagi. Apalagi kalau misalnya dikatakan mereka wajib ain sudah para talabah yang di majelis ilmu untuk menguasai pelajarannya. Kalau di luar sana masih kifayah, masih fardhu kifayah karena sudah mencukupi. Nah, sekarang yang di dalam ini sudah wajib ain. Wa kharraba bustanahu, gimana tidak hancur bustannya, kebun-kebunnya terlantar karena dia sibuk dengan ilmu. Oleh karena itulah subhanallah Ya, alhamdulillah waktu itu Syekh Mukbil punya kebun, punya tanah di keluarganya yang apa diserahkan kepada yang lain. Beliau sibuk dengan ilmu. Wa hajara ikhwanahu, dan meninggalkan saudara-saudaranya. Wa mata aqrabu alihi falam yashhad janazatahu, sampai seperti itu. Ini terjadi, dan apa disebutkan oleh para ulama juga ada sampai tidak bisa dia menghadiri jenazah sebagian kerabatnya. Nah, walaupun ini mungkin disebutkan oleh beliau ada mungkin kejadian, tapi tidak harus seperti itu. Wa hadza kulluhu wa in kana fihi mubalaghah, memang dalam bentuk mubalaghah supaya betul-betul fokus untuk belajar seperti itu. Fal maqsud bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wa ijtima'il fikri. Dan maksud tujuannya di sini untuk dipaparkan oleh beliau itu adalah untuk menyatukan hati, memfokuskan hati dan mengumpulkan pikirannya, memusatkan pikirannya, tidak terpecah-pecah. Nah, jadi para thalabah jangan memancing sesuatu yang bisa membuat antum konsentrasinya hilang. Ya, baik itu dari suara ataupun dari pandangan mata. Baik yang bisa dilihat langsung ataupun dari gad-gad. Nah, dijaga. Kalau sudah namanya hati manusia, apalagi namanya remaja, setan paling pandai. Jangan dikira setan itu diam. Atau mungkin jangankan yang sudah 17 tahun, yang masih 15 baru muncul itu sudah. Apalagi dia sudah mimpi pertama, subhanallah, dimanfaatkan oleh setan, digiring oleh setan. Ya, nah itu bahaya. Makanya ketika itu harus dia, nah ini juga peranan orang tua. Ya, peranan dari harus pandai tanggap-tanggap. Nah, dan mudah-mudahan Allah tetap melindungi para thalabah. Waqila amara ba'du syaikh ba'dul masyaikh taliban lahu, sebagian dari masyaikh itu pernah menyuruh sebagian muridnya binahwi ma rawahul khatib, seperti yang diperintahkan oleh ini disebutkan oleh al-khatib. Fakana akhiru ma amarahu bihi, yang paling akhir diperintahkannya kepada muridnya itu, anqala isbagh asbigh thawbak kai la yashghalaka yushghilaka fikru ghaslihi, celup saja bajumu. Karena mereka di zaman itu baju putih itu ya walaupun sederhana tapi itu memang ini senang sesuatu yang disukai. Itu thalabah itu punya ini mengenakan baju putih. Jadi kenapa disuruhnya celupkan supaya tidak disibukkan. Ini kalau kotor sedikit nanti dicuci. Nah, mereka betul-betul perhatian dengan adab masuk ke dalam sebagaimana dalam hadis Jibril la yura alaihi asaru safar. Ya, syadidu bayadi thawb, syadidu sawadi syair, betul-betul rapi. Ini kalau misalnya sedikit-sedikit kotor kemudian dicuci, kapan mau belajar? Ya sudah celup aja. Ya, diwarnain saja bajumu. Atau kalau sekarang kita alhamdulillah, baju sekarang bagus-bagus, bisa berwarna. Jadi enggak kelihatan sekali kalau kotor. Nah, itu dimanfaatkan. Kalau dahulu para imam, para ulama kita kadang-kadang seperti disebutkan juga Imam Bukhari atau siapa, itu sampai didatangin sama teman-temannya, kenapa kamu enggak keluar? Enggak punya baju untuk ikut daras. Akhirnya dibantu oleh teman-teman. Nah, baju cuma satu untuk belajar. Qala wa mimma yuqal an Syafi'i, dan dikatakan yang dari di antara yang pernah dikatakan ceritakan tentang Imam Syafi'i, annahu qala, beliau berkata, "Lau kulliftu syara'a basalatin lama fahimtu mas'alah." Kalau aku ditugasi jualkan bawang atau membeli bawang, aku enggak akan tahu masalah-masalah fikhiyah. Kenapa? Ya disibuk dia sudah dengan urusan bawang, urusan toko, urusan jual beli. Gimana mau konsentrasi dengan masalah fikhiyah? Nah, ya, itu yang dimaksud. Jadi supaya para thalabah semakin artinya tahu, ya. Kalau memang di artinya dia tahu kadarnya lemah mungkin. Enggak kuat, enggak cepat menangkap, mengingat. Dilatih pelan-pelan, dilatih. Ya, dibantu abah dan umah juga membantu. Karena kan mungkin diingatlah ketika dia kecilnya gimana dia bisa mengingat sesuatu. Nah, gimana anak yang mungkin karena salah asupan juga kadang-kadang salah menangani membuat mereka kadang-kadang jadi gugup. Jadi apa yang dia ingat itu sebenarnya sudah mantap di hatinya, tapi kadang-kadang karena tekanan, karena dari pembinanya, pendidik ataupun orang tuanya, buat itu tidak keluar. Seakan-akan dia tell me ataupun grogi, padahal enggak. Nah, itu yang ketiga. Jadi badarah, ya, bersegera, ya, mengisi waktunya, diisi, jangan hal-hal yang sia-sia. Masing-masing para sahabat dibuatlah. Kalau di luar sana mereka punya cita-cita, entah jadi insinyur, jadi dokter, jadi ini, jadi itu. Nah, antum punya cita-cita untuk membela agama ini, untuk melanjutkan perjuangan dakwah, tugas Nabi, tugas para sahabat. Ya dulu, ya. Man lidinina yu'idu majdana. Antum lihat bagaimana sekarang kaum Islam dan kaum muslimin, orang-orang yang mengaku Islam sekarang memojokkan, ya, menimbulkan, menyebarkan syubhat. Ya, yang mereka harus dihadapi. Kita enggak mungkin jihad dengan pedang menghadapi mereka. Dan sebagian mereka punya kekuasaan, punya kekuatan. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Enggak bisa mungkin dengan orasi, karena mungkin jarang berhadapan. Dengan tulisan antum. Diasah. Ya. Nah, mana Mas, siapa itu? Mana orang enggak kelihatan. Baik. Nah, kita masuk yang keempat. Sedikit ya. Qala rahimahullah ar-rabi'. An yaqna'a min al-qut bima tayassar wa in kana yasiran. Merasa qana'am, cukup dengan qut yang mudah walaupun sedikit. Qut ini makanan pokok. Nah, sudah dapat dari pondok. Jangan masih kurang. Sabar. Nah, antum belum ngerasain di damage itu, satu nasi itu sekali sehari, cuma siang tok. Makan nasi itu pun, nah, satu nampan ini 10 orang. Kapan dapat ayam? Itu kalau rezeki, kalau ada lagi ada ngundang, ada tamu, ya. Kalau lagi ada tamu, datang tamu atau pas utlah, utlatus saif, libur musim panas, masya Allah, yang 1000 jadi penuh. Kita yang 1000 orang di Mahat, yaitu akhirnya dengan kedatangan ini liburan musim panas, ya usia seperti ini antum juga, nah, jadi 3000. Syekh motong unta, nah, dapat unta daging dan. Kadang-kadang anak Indonesia yang jadi ustaz-ustaz antum dulu yang jadi, tugas masaknya. Nah, kalau mau dapat yang enak daging di luar itu, ya yang paling apa namanya, ya di bulan Ramadan, hul. Nah, Ramadan satu ekor untuk 10 orang. Nah, kita milih untuk anak Indonesia, khusus anak Indonesia saja. Tapi antum tahu rasanya, subhanallah. Ya, jauh dengan antum yang makan antum sekarang ini, walaupun nasi putih. Nah, di sana nasinya nasi mandi. Ya, lauknya juice apa, blender tomat di blender sama bawang sama apa itu. Nah, cuma cuka itu lauknya. Kadang-kadang apa? Lauknya anggur. Itu anggur. Ya, jadi lauk. Nah, itu sekali siang tok. Ya. Cuma memang Syekh Mukbil mengingatkan petugas yang di dapur, ya, supaya ingat Indonesiin, yu'jibuhumurruz. Anak-anak Indonesia ini senang sama nasi. Jadi tolong kalian bebaskan kalau minta ke dapur. Ya. Satu kresek itu bisa untuk, ya, untuk 10 orang, bisa untuk sendiri, untuk 3 kali makan sampai sahur besok. Nah, boleh. Indonesia, ya, tinggal ngambil itu sekali. Nah, kalau enggak, paginya roti, siangnya nasi, sorenya roti lagi, malam makan malam nak roti, kuahnya enakan buat kalian. Ya, nah, tapi kalau ketika itu bikin dorongan untuk makan karena baunya kayak sate padang, bikin kangen. Nah, jadi baunya kok gini, masya Allah, jadi dipaksa-paksakan makan ya. Alhamdulillah. Nah, ini itu yang apa? Tapi yang di sini dimaksud juga Yang penting apa namanya kod ini cukup untuk dia bisa. Kalau kita ingat ya, sejarah para ini salaf kita, sampai mereka itu kalau makan pun ya sekadar untuk bisa lurus punggungnya untuk sholat. Kita ingat ini karena antum tanya sama dokter dia ya, apa yang namanya mitokondria itu dalam sel itu paru-parunya sel ya dok. Itu kalau makin banyak itu menunjukkan makin ingatannya kuat ya nggak dokter Kusar? Nah, tanya kan. Jadi kapan itu lapar? Ketika lapar itu dia. Makanya Imam Ghazali juga menunjuk kalau misalnya orang itu mau misalnya hafalannya kuat seringlah lapar. Artinya di waktu-waktu dia kosong perut itulah buat ingatannya kuat. Makanya dahulu Abu Hurairah kapan kenyangnya? Dia belajar mendapatkan ilmu itu pas kosong perutnya dia mendapatkan hadis, cari hadis. Tapi kadang-kadang terjungkal di mimbar Rasulullah, dikirain gila. Kenapa? Saking laparnya. Baik, itu mungkin dulu yang pertama. Wa minal libas bima yastur mithluhu wa in kana khaliqan. Dan pakaian yang bisa menutupi tubuhnya orang yang seperti dia. Artinya sepantas dialah. Enggak terlalu berlebihan. Wa in kana khaliqan, walaupun usang, walaupun lusuh, walaupun sudahlah lama. Yang penting rapi, yang penting bisa, artinya di sini rapi, enggak lecek lah. Antum kan lihat kan kadang ada sebagian jamaah mata yang suka bawa kompor. Nah, itu kan lecek gitu. Kadang-kadang kusut bajunya, rambutnya apa namanya? Enggak rapi. Nah, dibiarkan seolah-olah itu dah zuhud. Enggak seperti itu. Rasulullah juga orangnya ini apa namanya? Dulu juga enggak ada sih, tapi baju beliau rapi. Juga Umar bin Khattab 20 tambalan. Tapi bersih. Rapi. Terjaga, enggak bau lecek. Fabi sabri ala biqil aishi yanalu sa'atal ilmi. Dengan kesabaran atas merasakan sempitnya hidup, itu dia akan meraih luasnya ilmu. Wa yajma'u samlal qalbi an muftaraqatil amal fatatafajjaru fihi yanabi'ul hikam. Dan dia akan menyatukan yani hatinya seluruh hatinya dari berbagai yang apa harapan-harapan yang tercerai-berai, lalu akan muncul di dalamnya ya Nabi hikmah, sumber-sumber hikmah. Nah, kalau kita lihat pokoknya di sejarah para ulama kita hampir tidak ada mereka yang kaya, jarang ada dia anak orang kaya yang betul-betul. Ya, walaupun memang diantara ulama itu misal ya Muhammad bin Muslim ya bin Abdul bin Syihab Az-Zuhri dia dari keturunan bangsawan, Umar bin Abdul Aziz dari keturunan, tapi jarang-jarang yang mereka itu betul-betul apa namanya dia memiliki kekuasaan ataupun memiliki kedudukan raja yang berkiblat kepada ilmu itu jarang-jarang ya. Dan juga mereka itu yang seperti yang disebutin telah lalu, orang yang belajar itu imma kaya-kaya sekalian atau miskin sekalian. Karena kalau dia miskin sekalian enggak mikir lagi mau apa yang diharapkan. Kalau orang kaya dia bisa kalau misalnya setengah-setengah, dia disibukkan. Sibukkan apa? Untuk menambah hartanya, untuk menjaga hartanya, gimana caranya supaya hartanya enggak habis. Nah, gimana dia mau bagi waktu untuk belajar? Baik, itu mungkin sebagiannya, nanti insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.